من يقرأ فضل. بأمرنا ليس عليه طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى الحديث السادس حديث ke-6 عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات أو أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه وما وقع بالشبهات وقع بالحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كل وإذا فسدت فسد الجسد كل ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu berkata Rasulullah innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara halal itu sangatlah jelas dalil-dalilnya yang menunjukkan tentang kehalalannya. Wa innal harama bayyinun, demikian juga perkara yang haram sangatlah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara dua perkara ini ada perkara mushtabihat, syubhat, jadi perkara yang samar, tidak jelas oleh kebanyakan orang. Di sini dikatakan Rasulullah la ya'lamuhunna katsirun minan nas, kedudukan hukum yang sesungguhnya kebanyakan orang tidak tahu, menunjukkan bahwa ada yang tetap yang tahu. Paham barakallahu fikum. Baik, cuma kebanyakan orang tidak tahu, akhirnya syubhat tersamarkan oleh dia. Nampaknya boleh, tapi kelihatannya juga tidak boleh. Nampaknya halal, tapi kelihatan ada haramnya, namanya syubhat. Maka kata Rasulullah SAW menyikapi kondisi syubhat ini, kata beliau, faman ittaqa syubhati istabra'a lidini wa irdih. Maka barang siapa yang menjauhi perkara-perkara syubhat, maka dia telah membebaskan, memerdekakan agama dan kehormatan. Wa ma waqa'a bi syubhati waqa'a bil haram. Yani orang kalau sudah menjauhkan diri dari perkara syubhat, orang tidak lagi akan menuduh-nuduhnya, menuduh agamanya, oh ini terlalu menggampang-gampangkan, oh ini terlalu berkelabik. Akhirnya kehormatannya pun dipertanyakan kalau dia terlalu banyak dengan syubhat. Wa ma waqa'a bi syubhati waqa'a bil haram. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, dia lama-lama akan terjerumus ke dalam perkara haram. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ar-ra'i yar'a haulal hima, sama seperti penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya, gembalaannya di dekat daerah-daerah terlarang. Taib yushiku ayyarta'afihi, sebentar lagi dia akan masuk ke situ. gembalanya akan masuk ke kebun orang, makan tanaman orang, ya kan? Ala wa inna likulli malikin hima, sesungguhnya setiap raja ada wilayah terlarangnya, wilayah atau daerah yang dilarang. Barakallahu fikum. Hima di zaman dahulu barakallahu fikum adalah daerah pengembalaan yang dikhususkan oleh pemerintah untuk ternak-ternak tertentu, ternak zakat barakallahu fikum, atau hewan-hewan zakat atau yang lainnya. Yang ini hanya pemerintah yang boleh mengembalakan di gembala di lapangan itu atau tempat pengembalaan itu. Paham insyaallah. Ala wa inna himallahi maharim. Sesungguhnya daerah terlarang Allah itu adalah perkara yang Allah haramkan. Baik, ini Rasulullah bagaimana mengilustrasikannya, ini bagaimana menggambarkan agar supaya gampang dipahami. Artinya kalau Anda tidak mau terjerumus ke dalam perkara yang haram, ya jangan dekat-dekat syubhat. Karena kapan orang terjerumus dalam syubhat, dia akan terjerumus sebentar, lama atau lambat, cepat atau lambat, dia akan terjerumus dalam perkara yang haram. Barakallahu fiik. Ala wa inna bil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Kita salat salah al jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik seluruh. Wida pasadat pasal jasad. Kalau dia rusak, maka rusak seluruhnya. Ala wahyal qalbu, segumpal daging itulah qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kita kembali ke syarahnya Syekh Hafidhahullah. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu huwa wa abuhu Bashir bin Amr al-Ansari sahabiyan. Nu'man bin Bashir, Nu'man dan Bashir ini dua-duanya adalah seorang sahabat. Dua-duanya sahabat Rasulullah dari kalangan Ansar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Berkata, aku mendengar Rasulullah mengatakan sukunya halal itu adalah perkara yang jelas, demikian juga yang haram. Fal halalu bayyinun fima nassa Allah taala alaihi minal Qur'an annahu halal. Maka perkara yang haram, halal itu adalah perkara yang Allah naskan dalam Al-Qur'an bahwa itu halal. Aw nassa alaihi sallallahu alaihi wasallam, atau Rasul menghalalkannya. Kama bi qaulihi taala, sebagaimana Allah mengatakan uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan untuk kalian binatang-binatang ternak. Qala Allahu jalla wa ala nassa ala hilli bahimatil an'am. Di sini Allahu jalla wa ala, maka Allah menerangkan tentang bolehnya binatang ternak, yaitu al-ibil wal baqar wal ghanam wa ma tuladu minha. Yani unta, sapi dan kambing. Unta dengan berbagai macam jenisnya, sapi juga demikian, dan kambing. Wa ma tuladu minha, dan apa-apa yang menjadi keturunannya. Wa mithlu qawlihi ta'ala wa halallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Fal bai'u halalun ma lam yashtamil ala gharrin aw ghishin aw khida. Maka jual beli itu adalah perkara yang halal selama tidak tercampuri gharar. Gharar itu suatu yang tidak jelas atau tipuan. Barakallahu fiik, atau khida, ya, tipuan. Wa huwa min athyabil makasib. Dagang ini termasuk perkara yang paling bagus, yakni usaha untuk mendapatkan rezeki yang paling bagus dengan jual beli. Fa mana sallahu jalla wa ala ala annahu halalun ya'khudhuhu al-insan wa la yataharraj min. Barakallahu fiik. Maka apa yang dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan oleh Allah annahu halalun, bahwa itu perkara halal, ya'khudhuhu al-insan wa la yataharraj. Maka boleh siapapun untuk mengambilnya dan dia tidak boleh merasa sempit. Barakallahu fiikum daripadanya. Kalau dikatakan halal, ya halal. Wa innal harama bayyinun, demikian juga haram perkaranya sangat jelas. Wa huwa ma nassallahu wa rasuluhu ala tahrimi, itu apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang keharamannya. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah, in hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla ligairillah, diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai itu artinya semua hewan yang asalnya halal, tapi untuk disembelih, barakallahu fikum. Tapi dia mati bukan melalui proses penyembelihan yang syar'i. Paham insyaallah namanya bangkai. Wadam, hurimat alaikum al-maitat wadamu. Demikian juga darah, darah yang terpancar. Walahmul khinzir, daging babi, wa ma'uhilla li ghairillah, dan apa-apa yang disebut nama selain Allah ketika penyembelihan. Ila akhir ayat sampai akhir ayat, wa qulhu ta'ala, wa la taqtulu nafsa allati haramallahu illa bilhaq. Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Larangan membunuh berarti. Wallahu harrama qatl al-anfusi al-ma'sumati bighairi haq. Allah mengharamkan membunuh jiwa yang terjaga, yang terlindungi tanpa hak. Qala ta'ala wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a. Perkara yang haram diharamkan oleh dengan nas. Haram kalian memakan babi, memakan bangkai, memakan darah. Haram kalian membunuh jiwa, haram kalian berzina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena perzinahan itu adalah sesuatu yang keji dan jelek jalan. Qala taqrabuhu, yani rukuf. Jangan kalian mendekatinya, artinya tinggalkan. Utrukul wasail allati tuqarribu ilaihi. Tinggalkan wasilah-wasilah, jalan-jalan, tahapan-tahapan menuju perzinahan. Barakallahu fikum. Mithlu nadrati wal khalwati al muharramain. Seperti memandang wal halwa, berduaan. Ini keduanya adalah perkara yang diharamkan. Wa qala ta'ala wa halallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Panas ala tahrim riba. Nas sangat jelas tentang haramnya riba. Wa mana sallahu aw rasuluhu ala annahu halalun yu'khad wa mana sa'ala annahu haramun yutrak. Maka apapun yang diterangkan, dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya bahwa itu halal, maka diambil. Dan apa yang Allah terangkan bahwa itu haram, maka ditinggalkan. Walaysa hunaka majalun litaradi illa mimman fi qalbihi zaygun aw hawa. Dan tidak ada tempat di sana untuk kita ragu-ragu. Ya kecuali orang-orang yang berada, yang ada pada hati mereka penyimpangan atau hawa. Seperti misalnya barakallahu riba. Baik. Mereka tidak anggap riba yang ada sekarang itu adalah perkara haram. Riba dari bank. Banyak alasannya. Oh kan begini, begini, kan begini. Macam. Intinya ya halal-halal saja. Barakallah. Padahal ya tetap riba. Mau apa namanya, bagaimana model bentuknya. Ya kalau riba ya riba. Barakallah. Perzinahan juga demikian. Allah al-Muslim. Yang jelas perkara haram dan perkara halal itu adalah suatu yang sangat jelas. Tidak ada lagi tempat untuk kita ragu-ragu selama dalilnya ada. Qala wa bainahuma mushtabihat. Dan di antara dua perkara ini ada perkara yang tersamarkan. Yani hunaka umur mushtabihatun bainal halali wal haram. La yudra hal hiya min al halali aw hiya min al haram. Di sana ada perkara syubhat bersama yang tersamarkan antara halal dengan haram, tidak diketahui apakah dia halal atau dia haram. Dan tanaza'u fiha al-adillah, karena dalil tarik menarik dalam masalah ini. Adillah tadullu ala annaha halal wa adillah tadullu ala annaha haram. Dalil yang menunjukkan bahwa dia halal ternyata ada dalil juga yang menunjukkan tentang dia haram. Wa hadha mimma ikhtalafa fihi al-ulama, inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Wabadhum abtabi jawazi, wabadhum abtabi tahrim. Sehingga para ulama sebagiannya mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Nadran li'anna kulla wahidi minhum rajjaha janiban minad dalil. Karena mereka masing-masingnya menengok dalil yang menguatkan pendapat mereka. Fahadha mustabihun la yudra hal huwa minal halali au huwa minal haram. Perkara ini tetap posisinya sebagai perkara yang tidak diketahui secara pasti apakah itu betul-betul halal atau betul-betul haram. Fa'inau yutraku min babil ihtiyat wa tawarru. Kalau begini modelnya, ahsannya ditinggalkan. Kalau ragu-ragu tentang halal haramnya, maka tinggalkan ihtiyatan atau dalam bentuk kehati-hatian wal wara. Hatta yatabayyana amru, sampai jelas. Fa in tabayyana annahu haram yutraku nihaiyan. Kalau terang jelas bahwa itu adalah betul-betul haram, maka betul-betul kita tinggalkan. Fa in tabayyana annahu halal ukhidah. Kalau ternyata memang jelas-jelas bahwa itu adalah halal, maka diambil. Amma ma lam yatabayyan wa huwa mushtabihun, innal wara' wal ihtiyat tarku hadha syai'. Adapun kalau masih dalam kondisinya syubhat, maka bentuk kehati-hatian Anda adalah meninggalkan perkara ini. Barakallahu fiik. Qala la ya'lamuhunna katsirun min. Syubhat ini banyak orang tidak mengetahuinya. Li'anna aktsaran nasi juhal, karena kebanyakan manusia itu tidak tahu. Kebanyakan manusia bodoh terhadap agama ini. Bodoh terhadap syariat ini, bodoh terhadap hukum-hukum ini. Betul dia muslim, betul dia sholat, mungkin rajin, masya Allah. Betul dia rajin puasa, betul dia mengeluarkan zakat, bahkan sedekah banyak, demikian juga haji. Tapi untuk rinci-rincinya mereka tidak tahu. Barakallahu fikum, dari urusan-urusan. Baik. Juhal. La ya'rifuna tariqal istidlali wa tarjih. Mereka tidak tahu metode pendalilan dan penguatan dalil yang dirajihkan, yang dikuatkan. Wa na'ul adillah, jenis-jenis dalil. Wa na'ul istidlal, jenis-jenis pendalilan. Qauluhu la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini orang yang seperti ini dianggap bodoh. Barakallahu fikum. Ini tidak tahu dalil dan bagaimana pendalilannya, jenis-jenis dalil juga. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Dalla ala annal qalila minan nasi ya'lamu. Menunjukkan bahwa sebagian kecil dari manusia ini ada yang tahu bahwa betul-betul hukum masalah ini haram. Ar-rasikhuna bil ilmi. Yani orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Ya'lamuna hadhihi al-mushtabihat. Mereka mengetahui hukum pasti dari perkara syubhat ini yang menurut pengingan orang atau kebanyakan orang mushtabihat. Syubhat alhiya minal halali atau minal haram, apakah dari kalangan halal atau haram. Wadhalika bima an'amallahu alaihim minal ilmi wal fahm. Kenapa hanya sedikit? Ya karena mereka lah orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah berupa ilmu dan pemahaman. Wa ma'rifati qawaidil istidlali wat tarjih, dan Allah mengajari mereka kaidah-kaidah pendalilan dan penguatan pendalilan. Wa man tabayyana lahu annaha halal akhlaha, maka barang siapa yang memastikan bahwa itu adalah halal, silakan dia mengambil. Wa man tabayyana lahu annaha haramun tarakaha, kalau jelas oleh dia itu keharamannya maka dia tinggalkan. Wa man ishtaba alaihi al-amru fa innahu yatawaqqafu anha, dan barang siapa tersamarkan atas dia perkara itu maka hendaknya dia tawaqquf, menahan diri. Wa hadha huwa al-mawqifu minal mushtabihat, inilah sikap bagaimana menyikapi perkara syubhat. Jangan melakukan. Kalau syubhat jangan melakukan. Terkelat. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam faman ittaqa syubhat. Oleh karena itu beliau mengatakan, maka barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat. Kan jelas. Ija'ala bainahu wa bainaha wiqayah. Ini dia menjadikan antara dia dengan syubhat itu ada dinding. Barakallahu fik. Penghalang wahiyat tar. Apa itu? Dengan cara meninggalkan. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi. Ainazzaha dinahu min ayyatana walal haram. Yani dia telah menyelamatkan agamanya dari melakukan perkara haram. Wa nazzaha irdahu aydan min ayyatakallama an-nasu. Dan dia juga telah membersihkan, menjaga kehormatannya dari pembicaraan orang tentang dia. Oh, dia itu begini, begini, begini, begini. Baik, karena adanya syubhat. Barakallahu fik. Wa mushtabihat hasala ala hatain khaslatain. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat maka dia akan mendapatkan dua keutamaan. Bara'atin yakni taharatuhu wa nazahat. Terbebasnya dia dari tercorengnya agama dia, ini taharatuhu wa nazahat. Ketika dia meninggalkan syubhat, agamanya akan bersih, makanya bagus. Kemudian wa taharatul ird, bersihnya kehormatan dia. Baik. Wahatani maziyatani azimatani tujibani alal insani alla yata'ajjala fil umur. Hatta yatabayyana lahu al-amru. Hatta yatabayyana lahu amruha. Dua perkara ini, dua perkara yang agung, maziyah, istimewa. Dua ini, bara'atuddin dan taharatul ird. Tujibani al-insan alla yata'ajjal, mengharuskan setiap orang untuk tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk menentukan satu perkara. Hatta yatabayyana lahu amruha, sampai jelas dia perkaranya. Wa idza ra'a an-nasa yakhtalifuna fiha, kalau dia melihat orang-orang berselisih dalam masalah ini, fahadha yufti bi annaha halalun. Dia melihat si fulan ulama ini mengatakan halal, fahadha yufti bi annaha haram, ini mengatakan haram. Tawakkafa wa ta'ada anha, maka untuk kehati-hatian dia menyelamatkan agama dan kehormatannya, maka dia menjauhinya. Karena khilafa biha dalil ala annaha mushtabiha atau mushtabiah. Ketika ada perselisihan tentangnya, ini menunjukkan tentang posisi dia sebagai perkara syubhat. Baik. Allahu musta'an. Baik, kita cukup sampai sini. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Hamdika syarullah. Antastaghfiruka.